بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله تعالى melanjutkan pelajarannya dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang keempat, ya, Al-Juz'ur Rabi'u, yakni pembahasan pada daras yang keenam, ya, masih pada daras yang keenam, Ad-Dars Sadisu, ya, pelajaran yang keenam, ya, jadi pembahasan pada daras ini, ya, pada tamarin, ya, pada latihan-latihan yang ada dalam daras ini. Sekarang melanjutkan pembahasan pada kesempatan yang sebelumnya, yakni pada tamrin yang ke-12, Tsaniya Asyara, tamrin yang ke-12 pada halaman 57. Disebutkan satu contoh kalimat, Azunnuha tantahi, Azunnuha tantahi. Aku menyangka atau menduga, ya, dia, ya, tandahi, berakhir atau selesai, ya. Jadi disebutkan satu contoh kalimat ini, azunnuha tandahi. Kemarin dalam hiwar disebutkan pada daras yang ke-6, ya, as-sadis, pada kalimat yang bawah, ya, halaman 51, ya, ucapan al-mudarris, azunnuha tantahi fi muntatafi hadha syahri. Aku menyangka, aku menduga, atau aku mengira bahwa dia, dhamir ha, di sini merujuk kembali pada ad-dirasah, ya, ad-dirasah, pembelajaran, ya. Jadi pelajaran atau pembelajaran tersebut, ya, azunnuha tantahi, atau saya menyangka, saya mengira, ya, kalau dia, yakni pelajaran tersebut atau pembelajaran tersebut, tantahi, ya, akan berakhir, akan selesai, ya, fi muntasafi hadha syahri, pada pertengahan bulan ini. Ya, itu, ya, pada hiwar yang dicontoh akan disebutkan dalam pelajaran ke-6 ini. Kemudian di sini pada tamrin yang ke-12 di sini akan dibahas tentang fi'il dhanna atau pada contoh tersebut azunnu. Ya, jadi kalau azunnu ini fi'il mudhari'. Ya, bentuknya dia mudhari' untuk mutakallim. Huruf mudhara'ah dengan hamzah. Ya, berarti dia untuk mutakallim. Azunnu. Saya menduga, saya mengira. Ya, saya menduga, saya mengira, atau saya menyangka, atau yang semisal dengan itu, ya. Kemudian ha, ya, itu bomir, ya. Bomir mutasil. Ya. Dalam contoh tadi, ini kembali pada ad-dirasah. Kemudian setelah itu ada jumlah tantahi. Itu dalam contoh. Nah, kemudian disebutkan tentang fi'il azunnu tersebut. Ya. Kalau itu bentuk mudhari', ya, bentuk madhinya, yakni dhanna. Ya, dhanna. Nah, di sini dibahas tentang fi'il dhanna ini. Dan tentunya tidak hanya pada bentuk madhi saja dhanna, tapi juga berlaku pada mudhari'nya. Karena tadi yang dicontohkan mudhari', berarti menunjukkan ini juga berlaku. Ya, jadi secara umum apa yang berlaku pada madhi itu juga bisa berlaku pula pada mudhari'nya. Secara umum ya, keumuman fi'il. Nah, di sini disebutkan tansibu dhanna maf'ulaini. Tansibu dhanna maf'ulaini. Asluhuma mubtada'un wa khabarun. Dhanna ya, fi'il dhanna menasabkan dua maf'ul bi. Maf'ulain, dua maf'ul. Yang dimaksud adalah dua maf'ul bi. Ya, jadi fi'il dhanna ini menasabkan dua maf'ul bi. Asluhuma mubtada'un wa khabarun. Asal keduanya, asal dari kedua maf'ul bi dari dhanna tersebut adalah mubtada'un wa khabarun. Mubtada' dan khabar. Jadi asalnya itu mubtada' dan khabar. Jadi ada dua kata, dua kedudukan. Yang pertama mubtada', yang kedua adalah khabar. Jadi dua kata dengan masing-masing kedudukannya. Yang kata yang pertama, isim yang pertama sebagai mubtada, kemudian kata yang kedua, ya, ini sebagai khobar, ya. Dan nanti akan dicontohkan, ya. Ya, mungkin tidak sekedar kata ya, tapi yang jelas lafadz itu sebagai khabar, baik dia berupa satu isim ataupun berupa satu jumlah. Ya, sebagaimana pembahasan pada khabar, ya, khabar itu ada beberapa macam. Ada khabar mufrad, yakni khabar yang berupa satu kata, satu isim. Kemudian khabar jumlah, ya, khabar yang berupa kalimat. Ini. Jadi ini ada dua kedudukan ini, yakni mubtada dan khabar secara asal, ya, ada mubtada ada khabar. Nah, kemudian keduanya ini kemudian dimasuki dhanna. Ya, mubtada dan khabar ini dimasuki oleh dhanna, didahului oleh dhanna. Nah, ketika didahului atau dimasuki oleh dhanna, maka berubah. Ya, mubtada dan khabar itu berubah keadaannya. Yang secara asal tadi dia mubtada dan khabar, ketika sudah dimasuki oleh dhanna, maka berubah. Keduanya berubah menjadi dua maf'ul bih dari dhanna. Jadi dhanna ini menasabkan dua maf'ul bih. Berarti dia mempunyai dua maf'ul bih. Dua kedudukan ya, bukan dua kata. Bukan jumlahnya dua kata. Ya, kalau hanya sekedar jumlahnya dua kata, tetapi kedudukannya satu, itu tidak termasuk. Ya, misalnya kalau satu kedudukan maf'ul bih, tetapi jumlahnya ada dua atau lebih, misalkan ishtaraitu kitaban wa qalaman wa mimhatan wa misparatan. Ya, saya membeli sebuah buku, sebuah pena, sebuah penghapus, sebuah penggaris, dan seterusnya. Nah, itu dalam kalimat tadi, ishtaraitu kitaban wa qalaman, itu maf'ul bihnya satu. Kitaban ini sebagai maf'ul bih. Nah, lalu yang setelahnya apa? Wa qalaman, wa misparatan, dan seterusnya. Itu kalau secara nahwu, dia ma'tuf. Diatafkan pada maf'ul bih tadi. Qalaman misalnya, dia ma'tuf. Ma'tuf pada kitaban. Dihubungkan dengan huruf atuf, itu waw. Ya, adapun secara makna, ya mungkin makna maf'ul, ya, tetap itu sebagai tetap dianggap sebagai satu. Ya, satu maf'ul atau satu keadaan maf'ul bi. Artinya tidak tidak menjadi dua kedudukan atau dua maf'ul bi seperti pada dhanna ini. Jadi berbeda. Ya, yang dimaksud di sini dhanna itu menasabkan dua maf'ul bi. Ya, dhanna itu mempunyai dua maf'ul bi, yakni dua kedudukan maf'ul bi. Jadi ada maf'ul bi yang pertama, kedudukan maf'ul bi yang pertama, ya, kemudian ada pula kedudukan maf'ul bi yang kedua. Ini pada dhanna. Nah, karena sebagai maf'ul bi, tentunya ya, sesuai i'rabnya maf'ul bi ini termasuk isim yang mansub. Ya, sehingga ketika menjadi maf'ul bi dari dhanna, maka dia lafaz tersebut menjadi mansub. Atau kalau itu berupa kalimat ya, pada khobar, maka dia kalimat tersebut dia apa fi mahalli nasbin, ya, berada pada tempat nasab ini. Jadi di sini disebutkan dhanna itu menasabkan dua maf'ul bih yang asalnya adalah mubtada dan khobar. Nahu contoh alimtihanu qaribun, ujian itu dekat. Alimtihanu sebagai mubtada, qaribun khobar, kalimat asalnya, jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khobar. Kemudian kalimat ini dimasuki oleh dhanna. Ya, tidak mesti dengan bentuk madhi, dhanna, bisa dengan mudhari'nya. Ya, fa'ilnya juga bisa disesuaikan. Tidak hanya untuk ghaib, bisa untuk mutakallim atau mukhatab. Ya, ataupun ghaib itu sendiri. Ya, jadi disesuaikan ya. Jadi di sini dimasuki oleh dhanna, di sini untuk mutakallim, ya, mudhari', menjadi azunnu, ya, azunnu. Ketika sudah dimasuki dhanna pada kalimat yang asal tadi menjadi azunnu alimtihana qariban. Azunnu alimtihana qariban. Atau azunnu limtihana qariban. Saya menyangka, saya menduga ujian itu dekat. Ya. Nah, di sini apa? Alimtihana dia menjadi mansub, ya, lafadznya, ya, terkait i'rabnya, dia menjadi mansub. Ya. Tanda nasabnya dengan fathah pada huruf akhir, alimtihana. Qariban jika demikian, dia menjadi mansub. Tanda nasabnya dengan fathah pada huruf akhir. Kenapa keduanya mansub? Karena masing-masingnya keduanya ini menjadi maf'ul bih dari dhanna. Alimtihana menjadi maf'ul bih yang pertama dari dhanna. Kemudian qariban ini menjadi maf'ul bih yang kedua dari dhanna atau azunnu dalam contoh ini. Ya, jadi ini dua kedudukan maf'ul bih, dua tempat atau dua keadaan maf'ul bihnya. Ya. Asalnya apa tadi? Asalnya mubtada dan khabar. Alimtihanu mubtada menjadi maf'ul bih yang pertama dari dhanna, ya, menjadi alimtihana. Ya. Qaribun asalnya dia khobar marfu, seperti mubtada marfu. Kemudian qaribun yang asalnya khobar dia menjadi maf'ul bih yang kedua dari dhanna sehingga dia mansub. Ini apa yang menyebabkan alimtihanu qaribun mubtada khobar ini menjadi mansub alimtihana qariban, yakni fi'il dhanna. Jadi dia menjadi maf'ul bih dari fi'il dhanna. Dua maf'ul bih. Ini. Contoh yang berikutnya. Al-mudiru ya'ti ghadan. Ya, mudir ya, akan datang besok. Ya, al-mudiru ini mubtada. Ya'ti ini jumlah fi'liyah. Ya, khabarnya ini jumlah fi'liyah. Ya. Ya'ti ini jumlah fi'liyah sebagai khabar. Dalam kalimat ini. Jadi khabarnya berubah jumlah fi'liyah. Ya. Ghadan itu zaraf. Ya. Nah, di sini mubtada khabar. Mubtadanya al-mudiru, khabarnya ya'ti, ya, jumlah fi'liyah. Kemudian dimasuki dhanna, kalimat ini menjadi adhunnu al-mudira ya'ti ghadan. Adhunnu al-mudira ya'ti ghadan. Saya menyangka, saya menduga, saya mengira mudir akan datang besok. Ketika dimasuki dhanna, mubtada dan khobar tadi menjadi dua maf'ul bih dari dhanna. Al-mudiru semula mubtada, kemudian menjadi maf'ul bih yang pertama dari dhanna atau adhunnu. Sehingga dia mansub. Al-mudira, adhunnul mudira. Ini mansub, tanda nasabnya dengan fathah pada huruf akhir. Kemudian khabarnya berupa jumlah, berupa kalimat, yakni jumlah fi'liyah, ya'ti. Ketika dimasuki adhunnu, dhanna atau fi'il adhunnu, maka dia menjadi maf'ul bih yang kedua dari dhanna. Ya, dia yakni jumlah fi'liyah adhun jumlah fi'liyah ya'ti ini menjadi maf'ul bih yang kedua dari adhunnu di sini. Ya, karena dia asalnya khabar. Kemudian menjadi maf'ul bih yang kedua. Nah, kemudian bagaimana kalau dilihat lafadznya? Kalau maf'ul bih itu kan mansub. Ya, iya. Kalau dia berupa isim, ya, berupa satu lafaz isim, maka dia mansub dengan tanda nasabnya. Seperti tadi al-imtihana atau qariban atau al-mudira, di situ mansub dengan tanda nasab yang jelas yaitu fathah pada huruf akhirnya. Itu kalau berupa satu isim. Ya. Tetapi kalau itu berupa jumlah, berupa kalimat, maka tidak bisa di apa? Tidak bisa dinasabkan lafadznya. Dalam artian kemudian huruf akhirnya ditandai dengan fathah menjadi ya'tiya dalam contoh ini, tidak bisa demikian. Kenapa? Karena ini satu jumlah, satu kalimat. Ya, kalau berupa satu jumlah, satu kalimat, ya dia sesuai dengan keadaan kalimat itu sendiri. Tidak bisa berubah lafadznya ketika kedudukannya berubah. Yang mengubah lafadz fi'il itu kalau ada huruf-huruf atau ada kata-kata yang menasabkannya. Dalam hal ini nasab misalnya. Yang mengubah lafadz fi'il ini menjadi mansab kalau ada kata-kata yang menasabkan. Seperti an, atau lan, atau izan, atau kai, atau yang semisalnya. Baru dia mansab. Ya dia, an ya dia. Atau lan ya dia. Itu yang menasabkan fi'il mudhari'. Adapun kalau di situ perubahan dari sisi kedudukan, dari sisi kedudukan dalam kalimat tadi, yang semula jumlah fi'liyah ini menjadi khobar, kemudian berubah kedudukannya menjadi maf'ul bih dari dhanna, maka secara lafaz dia tidak mengalami perubahan. Jadi lafaznya tetap ya'ti ketika menjadi khobar, dia ya'ti. Ketika menjadi maf'ul bih dari dhanna, ya tetap dengan lafaz ya'ti. Karena dia jumlah, karena dia kalimat. Jadi tidak kemudian menjadi ya'tiya, tidak. Ini ya, jadi bedakan antara khobar yang berupa isim, yang berupa satu kata, yaitu satu isim, satu lafaz isim, ya, dengan khobar yang berupa jumlah, yang berupa kalimat. Atau juga secara umum bedakan kedudukan satu kalimat dalam satu atau perhatikan keadaan i'rab satu kalimat. Ini ada pembahasan di sana kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat terkait dengan keadaan atau terkait dengan tempat i'rabnya. Di lain waktu insyaallah ya. Ini jadi di sini khobarnya tadi berupa jumlah fi'liyah yaitu ya'ti. Kemudian ketika dimasuki dhanna ya, atau adhunnu, ya, dia menjadi maf'ul bih yang kedua dari adhunnu. Hanya saja lafadznya tadi tetap ya'ti ya, karena berupa jumlah, berupa kalimat. Nah, lalu yang nasab apanya? Karena tadi dinyatakan tansibu dhanna maf'ulain, jadi dhanna menasabkan dua maf'ul bih. Ya, kalau khobar itu kalau maf'ul bih itu berupa jumlah fi'liyah ataupun mungkin jumlah ismiyah, Jadi kalau maf'ul bih berupa jumlah, berupa kalimat, maka yang nasab adalah mahalnya, bukan lafadznya. Bukan lafadznya menjadi ya'tiya, tidak. Tetapi mahalnya, kedudukannya, tempatnya, itu yang nasab. Sehingga dikatakan ya'ti pada kalimat ini, yang sudah dimasuki dhanna, ya adhunnu al-mudira ya'ti ghadan, ya'ti di sini, dia maf'ul bih dari dhanna, maf'ul bih yang kedua dari dhanna, kemudian dikatakan, fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin, jadi berada pada tempat nasab, berada pada kedudukan nasab. Ya, jadi yang nasab adalah mahalnya, tempatnya atau kedudukannya. Kalau sebelumnya pada kalimat yang awal tadi, al-mudiru ya'ti ghadan, ya'ti di situ khobar berupa jumlah fi'liyah. Khobar itu marfu'. Lantas yang rafa' apa? Yang rafa' juga mahalnya, bukan lafadznya. Sehingga pada kalimat yang asal tadi, al-mudiru ya'ti, ya'ti di situ khobar. Ya, fi mahalli raf'in, ya, fi mahalli raf'in, berada pada mahal rafa', berada pada tempat atau kedudukan rafa', yakni dia menjadi khabar. Ini ya, jadi perhatikan semacam itu. Ya, jadi ini dhanna, dia menasabkan dua maf'ul bih. Yang akalnya kedua maf'ul bih dari dhanna tersebut adalah mubtada dan khabar. Wa fit tanzili di dalam Al-Qur'an contohnya, wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan, wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan, dan aku tidak mengira, aku tidak menyangka ya, kiamat itu akan terjadi. Ya, aku tidak menyangka kiamat itu terjadi. Itu ya. Terjemahannya tanpa akan ya. Jadi aku tidak menyangka kiamat itu terjadi. Ini afwan. Ini. Jadi di sini contoh, pada contoh ayat ini as-sa'ata sebagai maf'ul bih yang pertama dari adhunnu, kemudian qa'imatan sebagai maf'ul bih yang kedua dari adhunnu. Asalnya apa? Asalnya mubtada dan khabar. As-sa'atu qa'imatun. As-sa'atu qa'imatun. Kiamat terjadi. Kiamat itu terjadi. Ya, qa'imah. Ya, berdiri atau tegak. Ya, maksudnya terjadi. Ya, as-sa'atu qa'imatun. As-sa'atu mubtada qa'imatun khabar. Kemudian dimasuki azunnu menjadi, kemudian dinafikan ya. Dalam ayat ini, وَمَا أَذُنُّ السَّعَةَ قَائِمَةً. Ini di surah Al-Kahf, ayat yang ke-36. Ini. Kemudian latihannya, أَدَخِلْ ظَنَّ عَلَى الْجُمَلِ الْآتِيَةِ. Masukkan ظَنَّ pada kalimat-kalimat berikut ini. Awalan yang pertama, حَمِدٌ مَرِضٌ. Hamid, sakit. Hamid, sakit. Mubtada khabar. Hamidun mubtada marfu dengan tanda dhammah pada huruf akhir. Maridun khabar marfu dengan tanda dhammah pada huruf akhir. Dimasuki dhanna ya, disesuaikan dengan keadaannya ya. Dhanna madhi atau mudhara, kemudian fa'ilnya siapa ya, apakah mutakallim atau mukhatab atau ghaib ya. Sehingga bentuknya di situ kalau dilihat nanti akan berbeda-beda, tetapi tetap intinya adalah atau asalnya adalah dhanna. Jadi tidak sebatas satu bentuk dhanna itu saja, tetapi tetap berlaku pada tasrifnya. Yaitu untuk tadi, untuk mutakallim, untuk mukhatab, untuk ghaib ya. Kemudian pada madhi, pada mudhari, seperti itu. Jadi masuknya dhanna di sini, dhanantu, aku menyangka, aku menduga, aku mengira, menjadi dhanantu hamidan maridhon. Dhanantu hamidan maridhon. Saya menyangka, saya mengira Hamid sakit. Ya, hamidan maf'ul bih yang pertama dari dhanantu, dari dhanna, ya, maf'ul ya, maf'ul bih yang pertama, kemudian mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir hamidan, kemudian maridan maf'ul bih yang kedua dari dhanna tersebut, ya, mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir. Sanian yang kedua, al-ikhtibaru sahlun. Al-ikhtibaru sahlun, ya, ujian itu mudah. Ya, al-ikhtibar, ujian atau latihan, ya. Al-ikhtibaru ini mubtada, kemudian sahlun khabar, ya, dimasuki dhanna, ya, menjadi dengan bentuk apa di sini? Bentuk, nah, di situ ada tanda tanya, berarti hamzah di awal di sini adalah hamzah istifham, kemudian tazunnu, berarti ini untuk mukhatab, ya, mukhatab ini bentuknya mudhari', untuk mukhatab. Tazunnu, apakah engkau mengira, apakah kamu mengira, menduga, menyangka, ya, jadi hamzahnya istifham, kemudian fi'ilnya dhanna di sini bentuk mudhari', untuk mukhatab, untuk anta, ya, sehingga kalimatnya menjadi atadhunnu al-ikhtibara sahlan, atadhunnu al-ikhtibara sahlan. Al-ikhtibara maf'ul bih yang pertama dari tadhunnu, ya, mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir, sahlan maf'ul bih yang kedua dari tadhunnu mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir. Ini, ya. Jadi seperti itu, ya, contohnya. Untuk yang berikutnya, ya, bisa dilihat nanti penjelasannya seperti tadi, ya. Yang asalnya mubtada' khabar, mubtada' marfu', ya, khabar marfu', ya. Kemudian dimasuki dhanna menjadi maf'ul bih dari dhanna. Dua menjadi dua maf'ul bih dari dhanna. Mubtada menjadi maf'ul bih yang pertama dari dhanna, sehingga dia mansub. Kemudian khabar menjadi maf'ul bih yang kedua dari dhanna, sehingga dia mansub. Yang ketiga, kalimat yang ketiga. At-ta'iratu muta'akhiratun. Pesawat itu terlambat. Ya, pesawat itu terlambat. At-ta'iratu muta'akhiratun. Menjadi azunnu at-ta'irata muta'akhiratan. Azunnu at-ta'irata muta'akhiratan. Ya, at-ta'irata mansub maf'ul bih yang pertama, muta'akhiratan mansub maf'ul bih yang kedua. Yang keempat, anta maridun. Anta maridun, engkau sakit. Mubtada khabar, ya, mubtadanya berupa dhamir munfasil, anta, ya. Kemudian dimasuki dhanna dengan bentuk azunnu di sini menjadi apa? Azunnu ka, ya, dhamir untuk nasab, ya, sebagai maf'ul bih, dhamir nasab itu dengan lafaz dhamir kaf, ya, bukan adhunnu anta, tetapi adhunnu ka, perubahan bentuk dhamirnya, maknanya sama tetapi bentuk lafaznya berbeda sesuai kedudukannya. Kalau dhamir berada pada kedudukan rafa, ya, dhamir rafa, maka dengan lafaz anta atau huwa atau ana atau yang semisalnya, dhamir-dhamir munfasil, ya, untuk yang rafa. Adapun untuk yang nasab, ini menggunakan dhamir-dhamir munfasil, ya, ketika dia letaknya setelah fi'il, ya. Ketika letaknya, letak dhamir ini setelah fi'il, itu yang digunakan dalam dhamir yang muttasil, dhamir kaf atau dhamir ha atau ya mutakallim ataupun yang semisal itu. Sehingga di sini menjadi azunnuka maridan. Azunnuka maridan. Ya, kaf, dhamir muttasil sebagai maf'ul bih yang pertama dari azunnu, dia fi apa? Karena bomir itu mabni. Jadi kalau bomir mabni maka dikatakan fi mahalli nasbin. Ya. Jadi berada pada tempat nasab karena lafadznya dia mabni tidak berubah. Adzunnuka. Ya. Kemudian maridun ini maf'ul bih yang kedua, dia mansub. Ya. Berikutnya, khamisan kalimat yang kelima, al-mudarrisu yata'akhkharu al-yawma. Al-mudarrisu yata'akhkharu al-yawma. Sang guru terlambat pada hari ini. Ya, sang guru itu yata'akhkharu terlambat al-yawma pada hari ini. Al-mudarrisu mubtada, kemudian khabarnya apa? Yata'akhkharu. Yata'akhkharu. Khabar ini berupa jumlah fi'liyah. Sehingga yang marfu atau yang rafa adalah mahalnya. Fi mahalli raf'in. Ya, kemudian dimasuki dhanna. Di sini dengan bentuk dhanantu. Sesuai maknanya. Dhanantu menjadi dhanantu al-mudarrisa yata'akhkharu al-yawma. Zanantul mudarisa yata'akharu al-yawma. Jadi al-mudarisa maf'ul bih yang pertama dari zanantu. Kemudian jumlah fi'liyah yata'akharu ini sebagai maf'ul bih yang kedua dari zanantu. Fi mahalli nasbin. Berada pada tempat nasab. Ini. Berikutnya. Sadisan yang keenam. Huwa muslimun. Dia seorang muslim. Huwa mubtada. Ya, dhamir, ya berupa dhamir. Dhamir itu mabni, tidak mengalami i'rab. Ya, sehingga dia di sini, karena menjadi mubtada, tentunya dia terkait dengan rafa. Maka yang rafa adalah mahalnya, bukan lafadznya. Karena lafadznya dia mabni. Jadi dhamir munfasil, ya, huwa. Ya, dhamir munfasil. Fi mahali mabniyun, mabni. Fi mahalli raf'in, berada pada tempat rafa, mubtada'un, sebagai mubtada. Itu i'rabnya demikian, ya. Kemudian muslimun, muslimun adalah khobar. Khobar, marfo, ya, tanda rafa'nya dengan dhammah. Kemudian dimasuki dhanna, di sini dengan fi'il tazunnina. Ya. Tazunnina. Dan juga dengan ada hamzah istifham. Artinya ini digunakan dalam kalimat istifham, istifhamiyah, bertanya. Hamzah istifham, kemudian fi'ilnya tazunnina. Atazunnina. Kemudian, tadi, huwa muslimun menjadi atazunnina hu. Ya, jadi, untuk bomir huwa, yang asalnya tadi mubtada dengan lafad huwa, ketika menjadi maf'ul bih, ya, keadaannya keadaan mahalnya atau mahalnya tempatnya dia nasab, maka lafaz atau bentuk bomirnya berubah dengan bomir ha. Jadi atazunnina hu. Apakah kemudian muslimun menjadi musliman. Ya, atazunnina hu musliman. Ya, atazunnina hu musliman. Apakah engkau menyangka dia itu muslim, seorang muslim. Ini tadunnina, ini fi'il mudhari', ya, dari dhanna, ya, fi'il mudhari' untuk mukhatabah, untuk mukhatabah, untuk anti. Jadi ucapan ini ditujukan pada seorang perempuan. Ya. Ya. Pada seorang perempuan, ya. Ya-nya adalah dhamir ya mukhatabah atau dhunnina. Ya-nya di situ dhamir ya untuk mukhatabah, untuk anti satu orang perempuan yang mukhatab. Ini. Ini ya, atau dhunninahu musliman. Berikutnya sabian yang ketujuh, hum rasibuna. Mereka itu orang-orang yang gagal, mereka gagal menjadi nadhunnuhum rasibina. Nadhunnuhum rasibina. Kami menduga, kami mengira mereka itu gagal. Ya, di sini hum mubtada ya. Fi mahali raf'in, berada pada tempat rafa', ya. Lafadznya dengan dhamir hum, dhamir muttasil hum. Dhamir munfasil hum. Ini. Kemudian rasibuna khabar marfu'. Kemudian dilihat rasibuna ini bentuknya apa? Bentuk jamak muzakkar salim. Ya, rasibuna ini jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim tanda rafa'nya dengan waw. Rasibuna ada waw sebelum nun, itu sebagai tanda rafa'nya. Nah, ketika dimasuki dhanna menjadi nadhunnu, nadhunnuhum rasibina. Nadhunnuhum rasibina. Ya, jadi dhamir hum yang semula mubtada berubah menjadi dhamir ha sebagai maf'ul bi. Dhamir muttasil yakni ha sebagai maf'ul bi. Fi mahali nasbin, berada pada tempat nasab. Ya. Lalu mimnya nadhunnuhum, mimnya sebagai tanda jamak. Kemudian rasibina, rasibina ini khobar, asalnya tadi rasibuna khobar, kemudian berubah menjadi maf'ul bih yang kedua dari nadhunnu, sehingga dia mansub menjadi rasibina, mansub menjadi rasibina, tanda nasabnya dengan iya, dengan huruf iya, rasibina. Ini berikutnya yang kedelapan, saminan yang kedelapan, zamilaka najihani. Zamilaka najihani, dua temanmu berhasil. Kedua temanmu ya, zamilaka, dua temanmu, najihani berhasil. Ini secara makna menunjukkan makna tasniyah untuk dua orang. Zamila ini isim musanna ya, kemudian dia ini isim musanna ya, asalnya zamilani ya, dia mudhaf, diidhafahkan pada dhamir musanna, ketika menjadi mudhaf maka nun yang akhir dihilangkan, jadi zamilani, kemudian diidhafahkan maka nun akhir hilang menjadi zamilaka. Ya, isim musanna dalam keadaan marfu', ya, dalam keadaan rafa' atau dia marfu', tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya adalah alif. Zamilaka, ya, alif pada zamila itu sebagai tanda rafa'nya. Dia mubtada, ya, marfu', tanda rafa'nya dengan alif karena dia musanna. Kemudian najihani khabar, ini marfu', tanda rafa'nya juga dengan alif karena dia musanna. Najihani dimasuki dhanna atau fi'ilnya di sini adhunnu menjadi apa? Adhunnu zamilaika. Adhunnu zamilaika najihaini. Zamilaika najihaini. Aku menyangka, aku mengira dua temanmu berhasil. Yang jadi zamilaika maf'ul bih yang pertama dari adhunnu, najihaini maf'ul bih yang kedua dari adhunnu. Isim musanna tanda nasabnya dengan apa? Tanda nasabnya itu dengan iya, sehingga tadi berubah menjadi zamilaika najihaini. Adhunnu zamilaika najihaini, alifnya yang semula sebagai tanda rafa' berubah menjadi iya, menjadi tanda nasabnya karena keduanya menjadi maf'ul bih dari adhunnu. Tasian yang ke-9, at-thalibatu mujtahidatun. At-thalibatu mujtahidatun. Para siswi, para pelajar putri atau para mahasiswi itu rajin. Menjadi apa? Dimasuki adhunnu. Adhunnu at-thalibati mujtahidatin. Adhunnu talibati mujtahidatin. Ini bentuk jamak mu'annas salim. Talibatu mujtahidatun. Keduanya adalah bentuk jamak mu'annas salim. Dalam keadaan rafa', dia marfu', ya, tanda rafaknya dengan dhammah. At-thalibatu mujtahidatun, kemudian berubah menjadi maf'ul bih dari adhunnu, keduanya menjadi dua maf'ul bih dari adhunnu, maka tentu i'rabnya berubah menjadi mansub. Jamak mu'annas salim, ya, nasabnya dengan ditandai dengan apa? Dengan kasrah, ya, nasabnya itu dengan tanda harakat kasrah, sehingga menjadi adhunnu at-thalibati mujtahidatin. Ini berikutnya, asyirin ke-10, ana dha'ifun, saya lemah. Ana dha'if, saya lemah. Ana mubtada dhamir, ya, jam mabni yang rafa adalah mahalnya. Hudan dha'ifun ini khabar marfu dengan tanda dhammah pada huruf akhir, dimasuki dhanna di sini menjadi, ya, atadhunnu dengan hamzah istifham, kemudian fi'il dhanna berupa mudhari' untuk mukhatab. Atadhunnu, atadhunnu ni dha'ifan, atadhunnu ni dha'ifan. Jadi dhamir ana berubah menjadi dhamir ya, ya, untuk dhamir nasab itu berubah itu dengan lafaz ya, dhamir ya, untuk mutakallim itu dhamir nasabnya. Kemudian ketika fi'il itu dihubungkan dengan dhamir ya mutakallim, maka harus ditambahkan, ya, ketika fi'il itu akan di apa disertai dengan ya mutakallim, maka dia harus dihubungkan, ya, dengan nun wiqayah, dengan huruf nun yang disebut dengan nun wiqayah, ya, sehingga menjadi atadhunnu ni. Jadi nunnya adalah nun wiqayah, dan dhamirnya itu hanya ya saja, atadhunnu ni, gitu ya, atadhunnu ni dha'ifan, apakah engkau mengira menyangka saya lemah. Ini jadi ya-nya, ya, dhamir ya ini sebagai maf'ul bih yang pertama dari tadhunnu nasab, ya, secara mahal, ya, karena dia dhamir ya. Kemudian dha'ifan ini sebagai maf'ul bih yang kedua dari tadhunnu. Ya, dha'ifan mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir. Ini jadi seperti ini. Jadi sesuaikan, ya, bentuk sesuai dengan bentuk isimnya masing-masing tadi. Ada yang dhamir, ada yang bukan dhamir, ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak, ada yang jamak mudzakkar salim, ada yang jamak muannats salim, ya. Tentunya dalam keadaan rafa lafadznya seperti itu tadi, contoh-contohnya. Kemudian ketika dimasuki dhanna keadaannya berubah menjadi nasab, ya, menjadi mansub, ya, maka tentu, ya, lafadznya berubah ataupun tanda nasabnya juga berubah. Ya. Ini. Itu ya. Berikutnya ada faedah di sini, wa yajuzu an tadkhula dhanna ala anna wa an al-masdariyataini. Wa yajuzu an tadkhula dhanna ala anna wa an al-masdariyataini. Jadi boleh dhanna itu masuk pada anna dan an masdariyah. Jadi dhanna ini boleh masuk, bisa masuk pada anna dan an masdariyah. Jadi anna masdariyah itu anna yang menunjukkan makna masdar. An masdariyah, jadi an yang menunjukkan makna masdar. Fayunsabul masdarul muawwalu alal maf'uliyati. Maka masdar muawwal itu dinasabkan alal maf'uliyati karena sebagai maf'ul. Ya. Sebagai maf'ul bih dari dhanna. Ya, jadi anna dia akan diikuti apa? Anna akan disertai isim anna dan khabar anna. Anna disertai isim anna dan khabar anna. Nah, susunan dari anna, isim anna dan khabar anna ini semua, ya, anna, isim anna dan khabar anna ini disebut masdar muawwal. Dia termasuk susunan dari masdar muawwal. Ya, anna, isim anna dan khabar anna. Demikian pula an masdariyah, an beserta fi'ilnya. Kalau an itu disertai fi'il. An dan fi'il. An wal fi'il. Ini apa? Ini juga merupakan masdar mu'awwal. An dan fi'il. Ya. Nanti dicontohkan ya. Ada contohnya nanti. Ini. Jadi anna. Kalau anna. Wasmuha wa khabaruha. Anna ismnya dan khabarnya. Anna ism anna dan khabar anna. Kalau an, maka dia an wal fi'il. An dan fi'ilnya. Ini. Jadi kedua tersebut, anna wasmuha wa khabaruha, dan anna an, dan afwan, an wal fi'il, an dan fi'ilnya, ini adalah masdar mu'awwal. Ya. Jadi yang dimaksud dengan masdar mu'awwal ada di sini ya, dalam pembahasan ini, ada dua bentuk ini. Yang pertama adalah anna, beserta isim anna dan khabar anna. Kemudian yang kedua adalah an dan fi'ilnya. Ini masing-masing adalah masdar mu'awwal. Semuanya termasuk masdar mu'awwal. Ini ya. Nah, masdar mu'awwal ini, yakni anna wasmuha wa khabaruha, atau an wal fi'il, ya, jadi masdar mu'awwal tersebut, itu dinasabkan. Artinya keadaannya nasab. Ya, karena itu bukan satu kata, ya tentunya nasabnya apa? Nasabnya pada mahalnya, bukan pada lafadznya. Ya, lafadznya tetap sesuai dengan keadaannya masing-masing. Anna, isim anna, dan khabar anna, masing-masing bagaimana? An dan fi'il, masing-masingnya bagaimana? An dan fi'il, ya, itu lafadznya. Adapun terkait dengan dinasabkan oleh sebab dhanna, maka dia nanti nasabnya ya secara mahal, pada mahalnya, pada tempat atau kedudukannya. Ini, jadi masdar mu'awwal ini dinasabkan karena menjadi maf'ul, alal maf'uliyati. Karena dia menjadi maf'ul bi, atau sebagai maf'ul bi. Jadi dinasabkan sebagai maf'ul bi dari dhanna tersebut. Wa yasuddu masaddal maf'ulaini. Wa yasuddu masaddal maf'ulaini. Dan apa? Masdar mu'awwal ini menempati tempat dua maf'ul bih. Ya, masdar mu'awwal anna wasmuha wa khabaruha, anna ism anna dan khabar anna, atau an wal fi'il, an dan fi'ilnya. Ini ya, masdar mu'awwal ini dia menempati tempat dua maf'ul bih dari dhanna. Ya. Perhatikan tadi, kalau dhanna tadi menasabkan dua maf'ul bih yang aslinya adalah mubtada dan khobar. Jadi ada dua ya maf'ul bihnya. Nah, ketika maf'ul bih atau maf'ul dari dhanna itu berupa masdar mu'awwal, ya, susunan tadi ya, dengan anna ataupun dengan an, maka masdar mu'awwal itu kemudian menempati atau lebih mungkin lebih mudah difahami, menggantikan tempat dua maf'ul bih tadi. Ya, menggantikan tempat kedua maf'ul bih tadi. Nah, di sini dijelaskan contohnya nahwu, contohnya alhamzatu yang a. Alimtihanu sahlun, ujian itu mudah. Ini kalimat asalnya alimtihanu sahlun. Alimtihanu mubtada, sahlun khabar. Kemudian dimasukkan oleh dhanna ya, menjadi adhunnu anna limtihana sahlun. Adhunnu anna limtihana sahlun. Saya menyangka, saya menduga bahwa ujian itu mudah. Ya, bedakan ya. Kalau dengan tanpa anna tadi akan menjadi apa? Adhunnu alimtihana qariban. Atau kalau dalam kalimat ini adhunnu alimtihana sahlan. Itu kalau tanpa anna. Tapi kalau ada anna, maka menjadi seperti ini. Adhunnu anna limtihana sahlun. Bukan sahlan, tapi sahlun. Kenapa? Ya, lihat, perhatikan. Anna alimtihana sahlun. Jadi anna, ini anna masdariyah. Dia disertai dengan isim anna, yakni alimtihana dalam contoh ini. Dan juga disertai khobar anna, yakni sahlun. Alimtihana, isim anna itu mansub. Khobar anna itu marfu', Sehingga di situ disebutkan annal imtihana sahlun. Ya, sesuai dengan kaidahnya, anna isim anna dan khabar anna. Ini. Nah, anna beserta isim dan khabarnya ini adalah masdar muawwal. Jadi alim anna alimtihana sahlun, anna limtihana sahlun, ini masdar muawwal. Semuanya ini, tiga kata ini, anna limtihana sahlun, ini masdar muawwal. Bukan hanya anna saja atau alimtihana saja, tetapi ketiga-tiganya ini satu susunan ini, satu rangkaian ini, ya, ini adalah masdar muawwal. Dan masing-masing sesuai dengan tadi keadaannya. Anna huruf masdariyah, kemudian alimtihana isim anna dia mansub, kemudian sahlun khobar anna dia mansub, dia marfu. Di sini, i'rabnya di sini. Nah, kemudian masdar muawwal ini, semuanya ini, rangkaian ini, masdar muawwal ini menjadi maf'ul bih dari adhumnu. Jadi anna limtihana sahlun ini menjadi maf'ul bih dari adhumnu. Kalau dia menjadi maf'ul bih tentunya secara i'rab ya nasab. Tetapi yang nasab apa? Yang nasab bukan lafadznya. Bukan ini, kalau mungkin di situ anna alimtihana kebetulan fathah, kemudian sahlun diubah menjadi sahlan, tidak demikian. Dan juga fathah atau nasabnya alimtihana bukan karena dia menjadi maf'ul bih dari adhunnu, tidak. Alimtihana di situ dia mansub tidak karena menjadi maf'ul bih dari adhunnu, tetapi dia menjadi isim dari anna. Jadi alimtihana dia mansub karena sebagai isim anna. Jadi perhatikan masing-masingnya. Ini jadi adhunnu ini masuk pada masdar muawwal ini. Jadi masdar muawwal dia menjadi maf'ul bih dari adhunnu dan ini menggantikan tempat dua maf'ul bih. Jadi kalau tanpa huruf masdariyah tadi adhunnu alimtihana qariban atau adhunnu alimtihana sahlan, itu dua maf'ul bih. Alimtihana maf'ul bih yang pertama, qariban atau sahlan atau yang semisalnya, dia maf'ul bih yang kedua. Nah, ketika itu ada huruf masdariyah atau berupa masdar mu'awal, maka kedua maf'ul bih itu digantikan oleh masdar mu'awal ini. Jadi anna limtihana sahlun, satu masdar mu'awal ini menggantikan tempat dua maf'ul bih tadi. Itu ya. Jadi masdar muawwal dikatakan di sini masdar muawwal fi mahalli nasbin. Masdar muawwal ini yakni anna limtihana sahlun ini berada pada tempat nasab sebagai maf'ul bih dari adhunnu. Wa fit tanzili dalam contoh dalam Al-Qur'an, walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Walakin zanantum annallaha la ya'lam kafiran mimma ta'malun. Di surah Fussilat ayat yang ke-22 ya. Nah di sini apa? Zanantum. Ya. Kemudian annallaha la ya'lamu kafira. Ini masdar mu'awwal. Anna. Kemudian lafzul jalalah sebagai isim dari anna. Kemudian jumlah fi'liyah. La ya'lamu. Ini jumlah fi'liyah sebagai khabar dari anna. Nah, masdar mu'awal ini, anna beserta isim anna dan khabar anna, ini menjadi maf'ul bih dari dhanantum. Ini untuk anna. Kemudian, al-ba'u yang b. Contoh b untuk huruf masdariyah, an. Contoh, ma dhanantu an yarsiba ahmadu. Ma dhanantu an yarsiba ahmadu. Saya tidak menyangka ya, bahwa Ahmad itu gagal. Nah, di sini apa? An yarsiba ahmadu ini masdar muawwal. Masdar muawwal an itu huruf masdariyah, kemudian yarsiba fi'ilnya. An wal fi'il, an dan fi'ilnya ini masdar muawwal. Nah, masdar muawwal ini dia menjadi maf'ul bih dari dhanantu dan dia menggantikan tempat dua maf'ul bih pada asalnya. Yang asalnya mubtada dan khabar tadi. Ya. Itu ya. Jadi an yarsiba ahmadu ini masdar muawwal fi mahalli nasbin berada pada tempat nasab ya maf'ul bi dari dhanantu. ai ma dzanantu ahmada yarsibu. Jadi maknanya di sini ma dzanantu ahmada yarsibu. Saya tidak menyangka Ahmad itu gagal. Nah, di sini ahmada ini maf'ul bih yang pertama, yarsibu jumlah fi'liyah, maf'ul bih yang kedua. Kalau di sini tanpa huruf masdariyah. Ini yang asalnya mubtada dan khobar. Ahmadu yarsibu. Ahmadu mubtada yarsibu khobar. Kemudian dimasuki dhonna atau dhonantu berubah menjadi dua maf'ul bih dari dhonantu tersebut. Ma dhonantu ahmada yarsibu. Ahmada maf'ul bih yang pertama, dia mansub. Kemudian yarsibu jumlah fi'liyah sebagai maf'ul bih yang kedua. Tetapi kalau yang pertama tadi dengan an, maka yang menjadi maf'ul bih adalah masdar mu'awal ini, an yarsiba ahmadu. Ini semua, an yarsiba ahmadu. Ini masdar mu'awal sebagai maf'ul bih dari penentu. Ini. Wa minhu qawluhu ta'ala, darinya ucapan Allah Ta'ala, di antara contoh tadi, tentang an masdariyah adalah pada ucapan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, tadhunnu an yuf'ala biha faqirah, tadhunnu an yuf'ala biha faqiratun, di surah Al-Qiyamah ayat 25. Ya, tadhunnu ini kemudian maf'ul bihnya mana, yakni masdar mu'awal an yuf'ala, an yuf'ala, an dan fi'ilnya. Ya, ini masdar mu'awal. Ya. Kalau faqiratun itu sebagai naibu fa'al dari yuf'ala. Yang jelas masdar mu'awal an dan fi'ilnya. Ya. Nah, an dan fi'il ini, an yuf'ala, masdar mu'awal ini sebagai maf'ul bih dari tadhunnu. Ya, fi mahalli nasbin, berada pada tempat nasab ini. Ini ya tentang dhanna. Kemudian latihannya, adkhil anna thumma dhanna ala jumlil waridati fi tamrin as-sabiqi. Adkhil anna thumma dhanna, masukkan anna kemudian masukkan dhanna ala jumlil waridati, pada kalimat-kalimat yang ada, fit tamrinis sabiqi, pada latihan yang terdahulu, pada latihan sebelumnya, pada tadi. Jadi contohnya tadi, hamidun maridun, kemudian dimasukkan anna, menjadi anna hamidan maridun, kemudian dimasukkan dhanna, menjadi dhanantu anna hamidan maridun. Seperti itu ya. Menjadi dhanantu anna hamidan maridun. Yang kedua menjadi atadhunnu anna likhtibara sahlun. Atadhunnu anna likhtibara sahlun. Yang ketiga menjadi atadhunnu anna ta'irata mutaakhiratun. Adhunnu anna ta'irata mutaakhiratun. Yang keempat menjadi adhunnu annaka maridun. Adhunnu annaka maridun. Kalimat yang kelima menjadi dhanantu annal mudarrisa yata'akharul yawma. Dhanantu annal mudarrisa yata'akharul yawma. Yang kelima menjadi atadhunnina annahu muslimun. Atadhunnina annahu muslimun. Yang keenam ya, yang ketujuh menjadi nadhunnu annahum rasibuna. Nadhunnu annahum rasibuna. Yang kedelapan menjadi adhunnu anna zamilaika. Adhunnu anna zamilaika najihani. Ya. Yang kesembilan menjadi adhunnu anna talibati mujtahidatun. Adhunnu anna talibati mujtahidatun. Yang ke-10 menjadi atadhunnu annani dha'ifun. Ya, atadhunnu annani dha'ifun. Ya, seperti itu ya tadi. Kemudian berikutnya coba nanti dilatih lagi, diulangi kembali, di apa mungkin ditulis, dicermati kembali ya. Yang berikutnya tasi asyar yang ke-13, latihan yang ke-13, hati jam'al asma'il atiyati, datangkan jama' dari isim-isim berikut ini. Khalilan jama'nya akhillau, ya, akhillau, ya, seperti apa, atibba'u, tabibun atibba'u, habibun ahibba'u, khalilun akhillau. Kemudian sabilun jamaknya subulun, ya, subulun pendek ya, subulun 3 huruf, subulun ini jalan. Kemudian thu'banun ular, jamaknya fa'abinu, ya, fa'abinu ini jamaknya dengan bentuk silah muntahal jumuk ya, fa'abinu ini. Berikutnya rabi asyara yang ke-14, hati mudari'al af'alil atiyati, hati mudari'al af'alil atiyati, datangkan bentuk mudari' dari fi'il-fi'il berikut ini. Abba, apa mudari'nya? Ya'abdu, abba ya'abdu, seperti dalam ayat yang kemarin disebutkan ya, dalam daras ini. Abba ya'abdu. Kemudian ijtanaba, mudari'nya yajtanibu, yajtanibu. Kemudian ikhtaba, berbuat ghibah, mengghibai, mudari'nya yakhtabu, ikhtaba yakhtabu, seperti ikhtara yakhtaru, ikhtaba yakhtabu, seperti itu ya. Berikutnya khamisna asyarin ke-15, ayahiqtuli an adukhula fil imtihani, ayahiqtuli an adukhula fil imtihani, apakah berhak bagi saya untuk masuk dalam ujian tersebut, apakah saya berhak untuk masuk pada ujian tersebut. Ya, naqulu, kita katakan dakhaltuhu bighairi fi. Kita katakan satu ucapan, ini terkait dengan fi'al dakhala. Ya, pada fi'al dakhala, perhatikan, dakhala, masuk. Dakhaltuhu, aku memasukinya. Bi ghairi fi, tanpa fi. Iza kana al-madukhulu makanan. Iza kana al-madukhulu makanan. Jika sesuatu yang dimasuki itu berupa tempat. Jadi memasuki sesuatu, kalau yang dimasuki itu berupa tempat, maka tanpa menggunakan lafaz fi. Jadi langsung dakhaltuhu, aku memasukinya. Tanpa, bukan dakhaltu fihi. Tanpa tempat, tanpa huruf fi, tanpa lafaz fi. Nahwu, contoh, dakhaltul baita, aku masuk rumah. Dakhaltul masjida, aku masuk masjid, aku memasuki masjid. Aku masuk ke dalam masjid. Dakhaltu suqa, aku masuk pasar. Dakhaltu ghurfata, aku masuk ke dalam kamar. Ya. Maknanya kira-kira demikian. Ini tempat, al-madkhul, sesuatu yang dimasuki berupa tempat. Al-baita, al-masjida, as-suq, al-ghurfah, tempat. Maka apa? Dakhala di situ tanpa dengan fi. Bukan dakhaltu fil baiti, dakhaltu fil masjidi. Bukan demikian, tidak demikian. Tapi langsung ke maf'ul bihnya, dakhaltul baita, dakhaltul masjida, wa fit tanzili, maka dalam Al-Quran disebutkan, wa dakhala jannatahu. Wa dakhala jannatahu. Dan dia masuk ke dalam kebunnya. Dia masuk dalam kebunnya. Ini. Tanpa fi. Bukan wa dakhala fi jannatihi. Tidak demikian. Tapi wa dakhala jannatahu. Wa naqulu, dan kita katakan dakhaltu fihi, dengan fi dakhala, kemudian diikuti dengan fi dakhaltu fihi, yakni apa? Idza lam yakun al-madkhulu makanan, idza lam yakun al-madkhulu makanan, jika sesuatu yang dimasuki itu bukan berupa tempat. Sesuatu yang dimasuki bukan berupa tempat, maka apa? Dakhala di situ disertai dengan fi, dakhaltu fihi, aku masuk padanya. Apa yang bukan tempat? Nahwu, contoh, dakhaltu fil islami, aku masuk Islam. Dakhaltu fil imtihani, aku masuk ujian. Masuk pada ujian, masuk pada Islam. Atau kalau Indonesia langsung ya, masuk Islam, masuk ujian. Kalau yang tadi dalam bahasa Indonesia apa? Masuk rumah, masuk masjid. Bisa ditambahkan masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam masjid. Tapi kalau yang di sini tadi, dakhaltu fil islami, di Indonesia dikatakan masuk, aku masuk Islam, aku masuk ke dalam Islam. Malah terbalik ya, artinya berbeda. Kalau di Indonesia malah langsung, kalau di situ bukan tempat, aku masuk Islam, aku masuk ujian, seperti itu ya. Tapi kalau dengan tempat, di Indonesia tadi bisa dengan ke dalam, di dalam, bisa pula tanpa itu. Jadi berbeda, bahasa Arab seperti ini, bahasa Indonesia seperti itu. Ya memang berbeda karena ya apa? Rumpun bahasanya berbeda, orangnya berbeda, budayanya berbeda. Jadi perhatikan ini. Tempatkan masing-masingnya. Kalau bahasa Arab seperti ini, sesuaikan dengan bahasa Arab, sesuaikan dengan orang Arab, kebiasaan mereka dalam berbahasa, dalam berucap. Kalau bahasa Indonesia juga sesuaikan dengan orang Indonesia dalam berbahasa, berucap. Ya, jangan di campur, jangan dipaksakan, jangan di tadi bahasa Arab di dengan budaya Indonesia atau sebaliknya, jangan. Tempatkan sesuai masing-masing sesuai dengan keadaannya. Fafid tanzili, maka dalam Al-Qur'an disebutkan contoh, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, di surah An-Nasr ayat yang kedua. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, dan engkau melihat manusia itu masuk pada masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, dan engkau melihat manusia itu masuk pada agama Allah, masuk ke dalam agama Allah. Ini kenapa dengan fi? Karena dini ini bukan tempat, sebagaimana tadi al-islam, al-imtihan itu bukan tempat. Maka di situ dakhala disertai dengan fi. Dan ini ditunjukkan satu contoh di surah Al-Fajr, akhir dari surah Al-Fajr ayat yang ke-29 dan ke-30. Wa qad ijtama'al amrani fi qawlihi ta'ala, dan kedua perkara tersebut terkumpul. Kedua perkara tersebut yakni dakhala yang disertai dengan fi dan dakhala tanpa fi, yaitu ya, itu keduanya terkumpul dalam ayat ini di akhir surah Al-Fajr. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah engkau wahai jiwa yang tenang, fi ibadi, masuklah engkau pada hamba-hambaku, masuklah engkau pada atau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadukhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku, ke dalam jannahku. Ini fi ibadi, ibadi bukan tempat, maka di situ disertai dengan fi, wadukhuli fi ibadi. Kemudian wadukhuli jannati, jannah itu satu tempat, maka di situ tanpa fi, bi ghairi fi, wadukhuli jannati. Ini dalilnya. Ya. Kalau yang dimasuki berupa tempat, maka bi ghairi fi, tanpa fi. Kalau yang dimasuki itu berupa bukan tempat, maka dia dengan fi. Ini fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini ya. Kemudian di sini tamrin yang berikutnya, yang terakhir pada daras ini, hadis 10 yang ke-16, at-tawwabu ai alladhi yatubu ala ibadihi katsira. At-tawwab yakni maknanya adalah zat yang memberikan taubat pada hamba-hambanya, kasira, banyak. Jadi banyak memberikan taubat pada hamba-hambanya. memberikan atau menerima taubat, yang memberikan taubat pada hamba-hambanya. Kasiran, banyak. Ya, atau sering. Ini. Wahuwa ala wazni fa'alun. Wahuwa ala wazni fa'alun. Dan dia, lafaz at-tawwab, ini berwazan fa'alun. Ya, jadi, at-tawwab atau tawwabun, ya, kalau tanpa alif lam ya, tawwabun, ini wazannya adalah fa'alun. Wahuwa min siyaghi mubalaghati ismil fa'ili. Wahuwa min siyaghi mubalaghati ismil fa'ili. Dan dia termasuk dari sighah-sighah mubalaghah, isim fa'il. Sighah, siyagh itu bentuk jamak dari sighah. Ya, sighah-sighah mubalaghah, isim fa'il. Ya, mubalaghah untuk melebihkan, menunjukkan makna yang lebih. Yang tadi, kathira kan melebihkan banyak. Tidak hanya satu, dua kali. Tidak hanya beberapa, tapi banyak. Atau mungkin sangat banyak. Itu ya. Jadi melebihkan, ini mubalaghah. Atau menyangatkan. Atau yang semisal dengan itu. Itu ya, mubalaghah, melebihkan, menyangatkan. Atau mungkin juga ya, yang kira-kira sama-sama itu ya. Itu mubalaghah. Nah, ism fa'il itu ada bentuk itu tadi, sighah mubalaghahnya. Jadi bentuk untuk menunjukkan makna lebih, melebihkan atau membanyakkan atau yang semisal itu. Wa min siyaghiha aidan. Nah, salah satu dari sighah mubalaghah pada ism fa'il adalah tadi fa'alun. Kemudian di antara sighah-sighah yang lainnya adalah fa'ilun. Nahwu contoh rahimun. Ya. Fa'ilun rahimun. Ini. Kalau ini terkait dengan Allah rahimun. Ya. Allah itu maha penyayang. Artinya sangat banyak menyayangi. Berlebihan atau Allah ya kalau lebih artinya atau banyak menyayangi. Itu ya. Rahimun. Kemudian sighah yang lain. Fa'ulun nahwu ghafurun. Ya. Kalau ini dikaitkan dengan sifat Allah atau nama Allah, ghafurun maha mengampuni, banyak mengampuni, sangat mengampuni, benar-benar mengampuni. Artinya mubalaghah, melebihkan. Ya. Kalau ism fa'ilnya kan ghafirun, mengampuni. Artinya sekedar menunjukkan makna perbuatan mengampuni. Ya mungkin apa? Ya biasa, artinya tidak menunjukkan makna berlebihan. Tapi kalau dibentuk dengan wazan fa'ulun, maka di sini menunjukkan makna mubalaghah, melebihkan. Jadi sangat maha pengampun. Itu, ghafurun. Itu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia dengan lafaz maha, biasanya. Tapi juga tidak mesti, sesuai dengan itu untuk siapa, sesuai dengan konteksnya, dan seterusnya. Kemudian contoh atau sighah yang berikutnya, yaitu fa'ilun. Fa'ilun, nahwu contoh hadirun, ya, hadirun, ya, waspada atau berhati-hati, yang waspada yang berhati-hati, jadi di sini mubalaghahnya hadirun. Kemudian berikutnya mif'alun, contoh nahwu mi'ta'un, mi'ta'un, ya, apa? Jadi sangat banyak memberi. Sesuatu atau seseorang afwan, seseorang yang sangat banyak memberi, mi'ta'un, ini mubalaghah, makna mubalaghah, karena dia sighahnya adalah mubalaghah, isim fa'il tadi. Ini ya, ini di antara sighah mubalaghah, fa'ilun, fa'ulun, fa'ilun, mif'alun, dan yang tadi fa'alun, itu ya. Kemudian perintahnya di sini atau latihannya, sur sighata fa'alin min hadhil af'ali. Bentuklah menjadi sighah fa'alin dari fi'il-fi'il berikut ini. Razaqa, razzaqun. Razzaqun. Allah ar-razzaq. Yang maha pemberi rezeki. Sangat sering, sangat banyak memberikan rezeki. Itu ya. Tidak hanya sekali dua kali, tidak hanya biasa saja, tapi melebihkan sangat banyak. Memberi rezeki sangat sering, sangat apa benar-benar memberikan rezeki, Maha pemberi rezeki. Seperti itu ya, itu makna mubalaghah. Berikutnya wahaba menjadi wahabun. Wahabun. Alima menjadi allamun. Sami'a menjadi sama'un. Ya, sama'un. Akala menjadi akalun. Akalun. Ya, abasa menjadi abbasun. Ya, abbasun. Kalau akala, isim fa'alnya akilun. Orang yang makan. Orang yang makan. Kalau mubalaghahnya akalun. Berarti orang yang banyak makan. Tukang makan. Dan dia banyak makan. Itu akalun. Itu ya, makna mubalaghah kira-kira seperti itu ya. Yang lain bisa dimaknai seperti itu. Mubalaghahnya. Banyak atau sering atau yang semisal itu. Kemudian berikutnya, sighata fa'ilan. Sighata fa'ilin min hadhil af'ali. Bentuklah menjadi sighah fa'ilun. Ya, bentuklah menjadi sighah atau pada sighah fa'ilun min hadhil af'ali dari fi'il-fi'il berikut ini. Sami'a menjadi sami'un. Yang maha mendengar. Ya, benar-benar mendengar. Artinya mendengar sekali. Tidak hanya sekedar mendengar suara biasa, tapi mendengar apapun suara. Baik itu yang sangat rendah, atau yang sedang, atau yang sangat tinggi. Ini dia benar-benar mendengar. Atau banyak mendengar. Atau yang semisal itu, melebihkan. Ya. Qadara qadirun. Ya. Qadirun. Alima alimun. Ya. Alimun. Sangat mengilmui, sangat mengetahui, maha mengetahui. Kalau tadi alima juga bisa menjadi alamun. Ya, jadi bisa satu fi'il itu dibentuk menjadi sighah mubalaghah dengan dua bentuk sebatas itu ada. Dijumpai dalam penggunaan dalam bahasa Arab boleh. Alima alamun. Atau alima alimun. Kedua-duanya ada, bisa. Ini ya. Dari sisi mubalaghahnya sama. Hanya berbeda bentuknya. Tapi dari sisi keduanya menunjukkan makna mubalaghah itu sama. Ya. Kemudian basara basiran. Ya. Basiran. Berikutnya. Sighata fa'ulin. Ya. Sighata fa'ulin min hadihil af'ali. Bentuklah sighah fa'ulin dari fi'il-fi'il berikut ini. Ghafara ghafurun. Ya, tadi ya. Maha mengampuni. Banyak atau sering kali. Benar-benar mengampuni. Ya, syakara syakurun. Kalau syakara bersyukur, berterima kasih. Isim fa'alnya syakirun. Ya, yang berterima kasih. Orang atau zat yang berterima kasih, bersyukur. Kalau dibentuk mubalaghahnya syakurun. Berarti banyak berterima kasih. Sering atau benar-benar atau sungguh-sungguh. Ya, artinya dia makna mubalaghahnya. Banyak berterima kasih. Atau yang semakna dengan itu ya. Kemudian sabara saburun. Sangat bersabar. Syakurun ini sangat berterima kasih. Orang yang sangat berterima kasih. Saburun orang yang sangat sabar. Banyak sabar. Habasa abusun. Sangat bermuka masam. Kemudian akala akulun. Tadi akala akulun. Banyak makan. Tukang makan. Itu dalam bahasa Indonesia diungkapkan dengan kata-kata semacam itu. Bisa disesuaikan ya dalam bahasa Indonesia untuk mubalaghah, untuk melebihkan, atau bisa dengan banyak, sering, atau benar-benar, atau yang semisal itu ya. Itu. Adapun dalam bahasa Arab itu dibentuk menjadi sighah-sighah seperti ini. Fa'alun atau fa'ilun atau fa'ulun atau yang lainnya. Di sana ada beberapa yang lainnya ya. Ini bisa dilihat pada pembahasan sharaf pada kitab-kitab sharaf insyaallah. Ini selesai pembahasan pada daras yang ke-6 sampai ini. Alafu minkum untuk kekurangannya. Ya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Allahu a'lam. Ini dulu. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah.